Sadaqallah al-Hadim. Demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Madrid. Baik pendengar dan pecinta Radio KMN Jakarta, syukur Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama kembali. Biasanya hari Senin, Selasa, Rabu itu kita belajar indeks Quran. Namun spesial di bulan suci Ramadan ini, banyaknya permintaan untuk mengkaji tentang tajwid secara lengkap. Banyaknya pelatihan-pelatihan, training-training yang mengkaji tentang tajwid ini. Sehingga ingin memberikan gambaran yang jelas, apa sih pelajaran tajwid itu sebenarnya? Apa dari buku yang ada? Nah ini. Kita akan mencoba menghabiskan materi kita. Kemarin kita sudah membahas sampai halaman ke-32. Jadi kita membaca buku ini tahu, oh, arah dan tujuan kita akan belajar tajwid itu, apa yang didapat dari pelajaran tajwid kita. Di halaman 33 pasal ke-10 kita akan membahas tentang hukum mad. Tapi sebelumnya ini kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Abdullah ya. Ini orang Sukabumi Selatan di Jampang Kulon. Ini jauh ya. Dari Sukabumi masih jauh ke Jampang Kulon. Ini Alhamdulillah Radio KMN sampai di Jampang Kulon. Pak Ari, buku tajwidnya di mana? Banyaknya di toko-toko buku. Jadi kalau ibu dan bapak kesulitan yang di Jakarta memang silakan ke rumah yatim. Atau hari Rabu saya ada training, ada pelatihan untuk ibu dan bapak di ya, Masjid Al-Fauzin ya. Di Pesona Depok. Hari Rabu jam 9 sampai jam 12. Kemudian di Kartini 58 hari Jumatnya di Depok juga ini. Insyaallah tanggal 20 kita akan ada pelatihan juga untuk remaja masjid Jakarta Selatan di Haryono Center insyaallah. Ini mudah-mudahan apa yang kami bikin, kami buat rekaman ini nanti bisa membantu mereka yang mungkin sampai saat ini belum begitu lengkap mengkaji tajwid. Tahu namanya tajwid, tapi sebetulnya tajwid itu tentang apa saja. Nah ini, maka oleh sebab itu saya sengaja, saya bahas secara utuh, secara menyeluruh, supaya tidak terpotong-potong. Nah, kalau agak cepat, memang sengaja, karena dibikin target saya, pembahasan satu buku ini, satu CD atau satu kaset gitu. Biar dari sana ibu dan bapak memiliki gambaran yang lengkap, oh tentang tajwid itu, yang dibahas ini. Nah, baru nanti kan ibu bertanya, apa itu mad wajib mutasil? Apa itu mad arid li sukun? Apa itu mad badal? Apa itu mad silah kosiro? Nah, nanti dirincikan melalui diktat dan buku-buku yang ada. Sementara buku yang kita pegang, buku wajib kita dari dulu ini ya. Dari pertama saya mengadakan pengajaran ini, buku warna hijau daun. Ini banyak di toko-toko buku, bahkan di emper-emperan toko. Pejual pedagang Quran, kitab-kitab keliling itu dari masjid ke masjid, ada dia sering membawa ini. Bukunya juga relatif murah dan tidak begitu, ya biasa-biasa saja, sederhana tapi isinya Masya Allah ya. Tipis tapi banyak orang yang pintar dengan buku ini. Allah memberikan pemahaman melalui buku ini. Bukunya warna hijau daun, ditulis oleh A. Mas'ud Syafi'i. Diterbitkan PTNG Semarang, silakan miliki ya. Ini tentang ilmu tajwid. Namun sebelumnya, sebelum saya meneruskan kembali kajian tajwid kita ini, ada juga keinginan Pak Ari, seringkali penceramah ataupun ya ustaz menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah ini ingin tahu secara jelas, secara lengkap dari sumber yang aslinya. Baik, saya ambilkan dari kitabnya Riyadus Salihin, latihan untuk menjadi orang-orang yang soleh ya ini. Yang disusun oleh Imam Nawawi. Ini takhrijnya Syekh M. Nasiruddin Al-Albani. Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada di halaman 211. Yang pertama hadisnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahul Muslim. Kuat ya hadisnya, kalau sudah Bukhari Muslim sudah kuat, hampir mendekati Quran kesahihannya ya, apalagi kalau sudah hadisnya mutawatir. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran itu karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong bagi para pembacanya. Itu ya hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Alil Imran tuhajjani an sahibihima an sahibihima rawahul Muslim. Dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan orang-orangnya, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Ia akan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Keduanya agar berargumentasi, akan berargumentasi untuk membela orang yang mengamalkannya, orang yang membaca Al-Qur'an. Ini ya, cukup, hadisnya cukup kuat ya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang mengajarkannya. Belajar kemudian diajarkan kembali. Inilah target kita, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Kami seringkali mengadakan training-training, mengadakan pelatihan-pelatihan, kajian tajwid, bahasa Arab dan segalanya yang kami sampaikan, seringkali kami sampaikan. Kami tidak cukup berbangga. Kami tidak cukup bahagia kalau belajar ini ibu dan bapak pintar hanya untuk dirinya sendiri. Yang kami harapkan adalah setelah ibu dan belajar dengan kami, ibu dan bapak bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, indeks Quran yang telah ibu bapak miliki, jilid 1, 2, 3, 4, silahkan fotokopi, silahkan perbanyak, silahkan bagikan. Begitu juga ada AIU banyak ya, latihan makhrajnya, begitu juga CD-CD-nya, silahkan. Kita ingin memberantas buta huruf Al-Quran. Kami sadar kami tidak bisa berbuat sendiri. Kita harus membuat satu tim. Ibu dan bapaklah tim-tim kami yang bisa memberikan kontribusi. Karena ternyata banyak yang mengaku dirinya Muslim, Muslimah, tapi belum bisa baca Quran. Sudah bisa baca Quran, tapi belum bisa tajwidnya. Sudah bisa belajar tajwidnya, bisa membaca Quran, tapi belum bisa belajar melagukannya. Karena Zaidul Quran biaswatikum, bacalah Quran, hiasi Quran dengan suaramu yang indah, gitu ya. Itu perintah ya. Gitu, jadi jangan baca Quran itu jangan sumbang. Kalaupun sumbang enggak apa-apa, tapi Rasulullah mengingatkan seperti itu. Rasulullah juga mengingatkan bacalah Quran sesuai dengan lidah orang Arab yang fasih, yang bagus makhrajnya. Ini satu anjuran, satu peringatan bahwa kita harus belajar. Oleh sebab itu, ibu dan bapak, banyak orang yang sudah bisa baca Quran, sudah mengerti tajwid, sudah pintar lagunya, tapi tidak ngerti isinya. Banyak orang berlagu, gelak-gelik suaranya, tapi enggak ngerti apa yang dibaca. Nah ini, seibarat burung beo. Seibarat kalau dalam Quran, khimar, keledai, semacam kuda, di punggungnya ada setumpuk kitab. Tapi dia hanya membawa kitab, tapi gak ngerti apa isinya. Nah ini yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah ibu dan bapak kita semuanya pandai, mampu membaca Al-Quran secara tajwidnya, tafsirnya, tahsinnya. Jadi mampu membaca dan mengamalkan yang terpenting. Ada pertanyaan, apakah orang yang pintar membaca Al-Quran, pintar mengkaji Al-Quran, apakah akan menjadi orang yang benar? Belum tentu juga. Oleh sebab itu saya sering mengatakan, sebelum belajar Al-Quran, bacalah doa pemantap hati, berdoalah kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah. Ibu dan bapak boleh tidak percaya, banyak orientalis-orientalis atau orang-orang yang belajar Al-Quran. Bahkan ada beberapa majalah menyatakan ada agama lain yang khusus dia mengkaji Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran, untuk menyimpangkan Al-Quran. Banyak kan ada satu agama, tidak disebutkan ya. Ada satu agama yang sengaja tokoh-tokoh agamanya mengkaji Al-Quran, kemudian dicari celah-celahnya, dicari bagaimana caranya Quran dirubah agar Islam, orang Islam sesat. Tapi tidak mungkin, tidak bisa. Karena Al-Quran sudah dijamin oleh Allah akan keaslian, keautentikannya hingga akhir zaman nanti. Gitu. Jadi ini gambaran bagi orang yang pintar, paham, bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, itu pun belum jaminan dia akan diberikan hidayah. Oleh sebab itu banyaklah berdoa kepada Allah. Karena hidayah, taufik dan hidayah itu hak Allah, ya. Otoriter mutlak Allah yang punya. Banyak kan dalam Quran nanti kita bisa pahami. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah berbahagialah. Siapa yang disesatkan oleh Allah itulah yang orang-orang yang merugi. Nah ini. Jadi hadis ini. Khairukum man ta'allamal Quran wa'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah yang dikatakan manusia boleh mati, boleh wafat, boleh meninggalkan dunia ini. Tetapi dengan adanya ilmu yang ada, yang ia miliki, yang dia sebarkan, dia tidak pernah mati. Amalnya akan terus mengalir. Kan itu. Hidamata ibn Adam in koto amaluhu illa min salasin. Anak Adam meninggal, wafat. Putus semuanya, kecuali tiga hal itu. Di antaranya ilmu yang bermanfaat, yang selalu dimanfaatkan oleh yang lainnya. Karena sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Selain kita anak yang soleh, yang selalu berdoa kepada ibu dan bapaknya, orang tuanya. Kemudian juga ya harta kita, rezeki kita, sedekah jariah kita yang tentu dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pesantren, rumah yatim dan hal-hal yang bermanfaat fisabilillah. Itu yang akan menemani kita, kendatipun kita sudah tiada di dunia ini. Tapi itu akan terus mengalir, tiga hal itu ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh dan salehah. Itu. Nah ini ya. Satu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Hadisnya cukup kuat, hadis Imam, riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau tahu ya, kalau ahli hadis, kalau sudah Imam Bukhari dan Muslim itu derajatnya sudah tinggi ya, hampir mendekati Al-Quran. Kesohihannya dari segi periwayatan. Kemudian hadis yang lain. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as-safarah ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya. Ini, mahir maksudnya bagus dan lancar membacanya. Itu asy-syafarah ya. Ini, dia bersama malaikat yang mulia lagi yang saat taat. Jadi orang yang mahir, orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir dalam membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat, lagi sangat taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih, terbata-bata, susah, sulit, diuji kesabarannya, dalam bacanya terasa sulit baginya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Nah ini, orang yang mahir, bagus, dan lancar bacaannya bersama malaikat. As-Safarah adalah malaikat yang diutus kepada para rasul. Al-Barah adalah malaikat yang taat. Maksudnya, pembaca dan pengamal Al-Quran itu akan bersama para malaikat pada kediaman mereka di akhirat. Ini, yaitu yang membacanya dengan terputus-putus dan terulang-ulang karena sulitnya membaca, sulitnya berlatih, sulitnya belajar akan mendapatkan dua pahala. Itu ya. Wa huwa 'alaihi syakul lahu ajrani. Itu hadis lain. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masalul mu'minin ladhi yaqra'ul Qur'an masalul uthrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa masalul mu'minin ladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiqin ladhi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur wa masalul munafiqin ladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaq alaih. Ini hadisnya kuat riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau sudah muttafaq alaih, periwayatnya Bukhari Muslim. Tidak ada riwayat hanya Imam Bukhari saja, ada Imam Muslim saja. Nah ini. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalau ada sallallahu harus mengikuti ya. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah utrujah. Aromanya wangi dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tiada membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah kurma. Tidak ada aromanya tetapi rasanya manis. Itu sebaik-baik orang mukmin adalah yang membaca Qur'an. Kalau enggak baca Qur'an kayak kurma. Kurma kan buahnya enggak harum, enggak apa, tapi manis. Tapi tidak ada harumnya. Nah, orang yang membaca, orang mukmin yang baca Al-Qur'an itu harum dan manis gitu ya. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah utrujah. Aromanya wangi dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah kurma. Tidak ada aromanya tetapi rasanya manis. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an, emang ada orang munafik? Ada, pura-pura Islam, pura-pura sholat, pura-pura baca Qur'an, bahkan mahir baca Qur'an, tapi tidak ada iman. Ini ada SMS Pak Ari. Kalau hidayah urusan Allah, kenapa atau tidak orang ini tidak diislamkan semua, tidak dikafirkan semua? Itulah ujian. Makanya baca ya, kenapa ada kematian gitu kan di surat Al-Mulk ya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kematian, adanya hidup, adanya semua ujian. Allah akan mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Itulah makanya kenapa diberikan jalan, ada jalan baik, ada jalan kanan, ada jalan kiri, suruh memilih. Inilah demokrasinya Allah. Tapi bagaimanapun kan hidayah dari Allah. Nah, buktinya kita kan udah usaha nih dari pagi. Sudah kerja. Tapi kalau Allah belum menghendaki. Iya, kita hari ini kerja. Dapatnya kita 1 juta. Tiba-tiba udah dapat 1 juta. Ada musibah atau ada ini, ada itu. Sehingga seharusnya uang yang masuk harusnya masuk kantong. Keluar gitu kan. Nah ini. Itulah nanti kita perlu memahami paham nanti ya. Ada nanti ada paham Qadariyah, ada paham Jabariyah. Kalau Jabariyah, pokoknya sesuatu yang terjadi itu semuanya kehendak Allah. Kita seibarat layang-layang. Gimana Allah menggerakkan itulah kita gitu. Itu paham Jabariyah dalam akidah nanti ya, dalam itu. Ada lagi nanti paham Qadariyah. Oh enggak, semua yang terjadi kita yang punya kuasa. Oleh sebab itu maka ada balasan, itu ada balasan surga dan neraka. Tapi umumnya perpaduan antara Jabariyah dan Qadariyah. Allah punya kehendak tapi manusia punya usaha, ikhtiar gitu ya. Iya, ini yang SMS. Iya, kalau begitu kalau hidayah dari Allah ya semuanya bisa jadi orang benar semua dong. Ya kalau Allah mengadaki seperti itu, tapi Allah memberikan jalan. Nah, ini nanti dari Quran ya. Alasan-alasan kenapa Allah memberikan kebebasan seperti itu. Bila boleh memilih, itu kan setan aja diberikan kebebasan untuk memilih. Saat dia suruh mengakui Adam khalifah fil ard, dia enggak mau kan? Akui Adam sebagai khalifah fil ard. Sujud dalam arti pengakuan. Nah, setan enggak mau ya. Bahkan setan ya Rabb, kalau begitu beri tangguh aku. aku berikan kesempatan untuk menggoda anak-anak Adam hingga akhir nanti. Makanya setan itu kan tidak ada yang mati, terus berkembang gitu kan, untuk menggoda anak-anak Adam menjadi teman mereka. Sudah kita tergelincir mengikuti setan, setan berlepas tangan. Nah itu ya. Dan ini sudah jelas ya, perumpamaan. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah. Saya juga gak tahu kayak mana buah utrujah. Mungkin gimana lah, ada buah yang harum gitu ya. Harum manis apa gimana? Harum, sudah harum, manis gitu ya. Makanya harum manis kalau gitu ya. Eh, pokoknya buat utrujah nih, orang yang sudah ke Arab sudah tahu. Aromanya wangi dan rasanya enak. Kalau kurma sudah tahu kita ya, sering ada. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagikan buah kurma. Hitam, kurma itu kan ada yang coklat. Tidak ada aromanya. Tidak ada baunya, tidak ada harumnya. Tetapi rasanya manis. Gitu. Masih ada manisnya, masih ada mendinya ya orang mukmin itu. Tapi tentu yang baik adalah orang yang membaca Al-Quran. Selain manis, aromanya, harumnya juga harum gitu ya, baunya harum. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan bunga raihanah. Aromanya wangi, namun rasanya pahit. Ada kan? Warnanya, bentuknya, pokoknya mengenakan gitu. Ternyata tidak enak digigit. Nah ini sebagai seperti orang-orang munafik. Aromanya wangi, namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah hanzalah. Ia tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis lagi, satu lagi. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahul Muslim. Dari Umar ibn Khattab, ya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Quran ini adalah Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkannya beberapa kaum yang lain. Jadi derajat seseorang itu ditentukan juga oleh baca atau tidaknya Al-Quran, memahami atau tidaknya Al-Quran. Makanya orang yang berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, yang paling fasih. Bukan umurnya, bukan titelnya. Titelnya mau berembel berapa, kalau baca Qur'annya enggak bagus, tidak berhak jadi imam. Itu ya, itu dulu ya. Nanti kita teruskan. Hadis-hadis tentang fadilah keutamaan membaca Al-Qur'an. Banyak ya. Ini baru dari satu kitab ya, banyak kitab-kitab yang lain. Ibu dan bapak yang ingin memiliki, silahkan ke toko buku. Ada Riyadus Salihin. Riyadhah. Melatih bagaimana caranya untuk menjadi orang yang soleh. Nah ini bukunya dua jilid. Ini saya jilid keduanya yang saya bawa. Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini saya juga nanti ada ceramah kebetulan temanya tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, lagi taat, berbakti. Sedangkan yang sulit, terbata-bata, dapat dua pahala. Karena sabarnya itu. Saya mau bukan sulit lagi, susah. Sampai hari ini bisa, besok lupa. Nah, sabar aja. Itu ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kita masih ingin meneruskan kajian kita tentang ilmu tajwid secara menyeluruh. Maksudnya apa? Pas ibu mendapatkan, bapak mendapatkan buku warna hijau, ibu dan bapak sudah mendapatkan gambaran bahwa ternyata pelajaran tajwid itu tidak ada bedanya seperti orang yang membawa kendaraan. Berkendara itu ada aturan mainnya. Kapan kita boleh berhenti, kapan kita tidak boleh berhenti, kapan kita harus berhenti. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau kan. Begitu juga saat membaca Al-Quran itu, kapan kita harus pelan membacanya, kapan kita harus kencang, kapan kita harus mewasol, kapan kita harus mewakuf. Dalam arti kereta itu, kapan kereta itu harus berhenti di terminal, di stasiun-stasiun, kapan kereta itu harus los dari Bogor sampai Jakarta gitu kan, seperti itu. Ada ya kereta yang seperti itu kan, nah sama seperti bacaan itu wakuf dan wasol. Kajian kita di halaman 33 pasal ke-10 hukum mad. Mad itu apa? Bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Huruf pemanjang itu ada 3. Alif, waw, ya, awaya. Gitu ya. hukum mad alif waw iya. Ini Pak Hari kalau baca ayat kursi setan mati. Ada dalilnya? Enggak tahu, saya enggak pernah ada dalil. Kalau pergi iya dengan ta'awudz ya. Kalau setan mati dengan baca kursi, saya belum mendapatkan dalilnya. Itu yang ada juga setan enggak pernah mati-mati. Makanya jumlahnya setan banyak. Setan itu seperti apa? Ya seperti kita. Kalau maaf, tukang beca ya setannya sekelas itu. Kalau pegawai ya sekelas itu. Anggota dewan ya seperti itu. Ustadz ya seperti itu setannya. Makanya semakin tinggi ilmu seseorang, setannya semakin pintar lagi. Godaannya ujiannya semakin banyak gitu ya. Yang saya tahu itu setan tidak pernah mati. Gitu. Karena ingin menggoda. Pak Ustadz di PT Pelni sampai tanggal berapa sudah selesai kemarin? Gitu ya Pak Dadi di Penjaringan. Sudah selesai 4 hari Alhamdulillah. Oleh sebab itu bekasnya, bekas dalam artian kajian kita profesional seperti itu, tergugahlah saya untuk membuat ringkasan, bahasan secara ringkas tentang buku ini. Nah ini nanti saya sebarkan kasetnya, saya sebarkan CD-nya, silakan perbanyak, silakan semua orang supaya pinter ya. Ini orang Jampang juga kasih alamat lah. Kalau memang di Jampang nggak ada bukunya, kapan-kapan insya Allah bisa saya bantu, bisa saya kirim lewat pos ya. Saya itu tadi Pak siapa yang di Jampang ini, Sukabumi Jampang sana kan jauh ini. Saya dulu pernah ya ke Jampang ini, lagi ada musabaqah tilawatil Quran di Jampang Kulon. Dulu mah belum ramai, sekarang udah ramai kali ya. Ini Jampang Selatan. Abdullah, Bapak Pak Mas ya, Pak Abdullah lah ya. Ini di Jampang, Sukabumi Selatan, Jampang Kulon. Wih sana ya, orang Jampang. Itu sih orang Jampang, entenya sekarang mah enggak ya. Itu. Jadi silahkan. Nah ini, yang training yang sekarang ada di Depok ya, di Pesona Depok. Di Masjid Al-Fauzin, Al-Fauzin ya. Masjidnya A'agim, di depannya ada AA di situ. Nah kita di situ insya Allah. Setiap Rabu ya selama puasa ini. Dari jam 9 sampai jam 12 insya Allah. Hari Jumatnya tetap seperti biasa. Hari Jumatnya jam 9 juga sampai jam 12. Sampai Jumat ya, sampai sebelum Jumatan. Karena Jumat kan. Biasanya kan pada Jumat. Karena selama puasa ini diturunkan menjadi pagi. Baik. Bahasan kita tentang hukuman sekali lagi pasal ke-10 kita akan mendapat gambaran dengan membaca buku halaman 33 bahwa dalam membaca Al-Qur'an itu ada bacaan pendek, ada bacaan panjang. Bacaan pendek disebut qasar, qasar, bacaan pendek disebut mad. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada 3, alif, waw, ya. Alif, waw, ya ini disebut juga huruf illat. Huruf penyakit dalam pelajaran Nahwu dan Shorof. Nah, hukum mad ini, bacaan panjang ini disebut juga mad tabi'i atau mad asli. Nah, mad itu dibagi dua, lihat skemanya, ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu yang panjangnya biasa-biasa saja, panjangnya satu alif atau dua harokat. Sedangkan dari mad ini dibagi lagi, mad par'i, cabang, ada 13, pengembangan dari mad tabi'i itu. Ada membagi buku 13, ada yang 14. Di buku ini adalah 13. Nah, membaca skema halaman 33-nya diputar. Ada nomor 1, mad far'i itu tadi kan? Mad skema umum, mad bacaan panjang. Bacaan panjang dibagi 2, ada bacaan yang mad tabi'i, panjangnya 1 alif, ada mad far'i. Mad far'i ini cabang. Cabang pengembangan. Kayu manis itu kan adanya di Kayu Manis di Jatinegara. Pengembangan pengajian kita ada di PT Telni, ada di PT Timah, ada di Depok, ada di Asabri, ya Bu Ani, ada di ini, ada di itu, ada di Bogor, ada di Bia Cukai, Bia Yu. Nah ini, pengembangan kan? Nah itu par'i cabang-cabangnya. Ibarat kalau dulu Pramuka kan, pusatnya di Jakarta, ranting-rantingnya di Sukabumi, di Bogor, di Jakarta. Nah itu, ini par'i cabangnya. Cabangnya itu, dari mad ini ada 13, ada juga nanti yang membagi menjadi 14. Yang pertama adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil berapa panjangnya? Panjangnya 5 harokat. Contohnya ja'a, su'a, si'a, sama'a. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil panjangnya 2 sampai 5 harokat. Contohnya inna anzalnahu ku anfusakum. Apa bedanya mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil? Kalau mad wajib mutasil, mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat. Nanti bisa dilihat halaman 38 nomor 1. Sedangkan mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Atau dalam cetakan Indonesia, mad wajib mutasil, mad tabi'i ketemu hamzah, mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu alif. Cukup seperti itu. Di atasnya masing-masingnya ada alis, ada selendangnya, ada garis panjang. Gitu. Jadi perbedaan esensi mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil hanya pertemuannya. Kalau mad wajib mutasil mad tabi'i ketemu hamzah, kalau mad jaiz munfasil mad tabi'i ketemu alif. Itu kalau cetakan Indonesia. Tapi kalau cetakan Timur Tengah, mad wajib mutasil mad tabi'i ketemu hamzah satu kata, satu kalimat, satu rangkaian, sedangkan mad jaiz munfasil mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata, di lain rangkaian, di lain kalimat. Kok ada bahasa kalimat, ada kata? Karena kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu kalimat. Itu. Jadi kalau itu nggak paham, kalau itu nggak dijelaskan, bingung. Mana nyari kata, nyari kalimatnya? Jadi, ja'a itu kan satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu kalimat. Ja'a itulah mad wajib mutasil karena mad tabi'i ketemu hamzah. Satu kata, satu rangkaian, satu kalimat. Sedangkan inna dan anzalnahu kan terpisah. Makanya dikatakan mad jaiz munfasil mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Cetakan Indonesia, ini cetakan Indonesia tuh. Mad tabi'i ketemu alif. Nah, ditinjau dari segi panjangnya, mad wajib mutasil panjangnya harus 5, mad jaiz munfasil boleh kurang karena 2 sampai 5. Kemudian bahasan yang nomor 3 di bagian halaman 33, skema halaman 33 pasal ke-10 ini, ada mad arid lisukun. Kapan terjadi? Manakala mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Mad tabi'i ketemu huruf kosar yang berhenti membacanya. Lihat halaman 38 nomor 3. Kalau mad wajib mutasil halaman 38 nomor 1, mad jaiz munfasil halaman 38 nomor 2. Sedangkan mad arid lisukun halaman 38 nomor 3. Yang keempat adalah mad badal. Badal itu pengganti. Kita gak bisa pergi haji. Nah, badal haji. Orang yang pergi mengatasnamakan kita. Nah, ini hamzah. Dua hamzah dibuat satu. Jadilah mad badal. Cetakan Indonesia mah mudah. Baris berdiri adanya di alif. Patah berdiri, kasoh berdiri, domah terbalik adanya di alif. Itu. Nah, jadi tidak hanya A, ada I, ada U. Itulah mad badal. Badal pengganti. Itu nomor empat. Sedangkan nomor 5, nah nomor 4 ini mad badal ada di halaman 39. Mad iwad, nah ini mad iwad itu apa? Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Aliman jika dihentikan jadi alima. Hakiman jadi hakima. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan itulah mad iwad. Bisa dilihat halaman 40 nomor 5. Yang nomor 6 adalah mad laji musakkal kalimi. Ini juga mad tabi'i juga dasarnya. Mad tabi'i yang bertemu huruf bertasydid. Mad tabi'i bertemu huruf bertasydid. Jadilah mad laji musakkal kalimi. Mana contohnya? Waladdallin. At-tammah. As-sakha. Tapi ingat. Yang menjadi mad laji musakkal kalimi. Mad tabi'i bertemu huruf bertasydid. Dengan catatan di atasnya tidak ada alisnya. Itu aja yang mudahnya. Dari segi arti memang lain. Yang mad laji musakkal kalimi segi arti, segi makna, satu arti. Sedangkan nanti ada mad tabi'i tidak dibaca panjang. Di antaranya kalau ketemu huruf bertasydid. Sepertinya bertolak belakang, tapi tidak. Yang dibaca panjang mad tabi'i bertemu huruf bertasydid. Di atas mad tabi'inya ada alis, ada selendangnya gitu ya. Yang nomor 6 mad laji musakkal kalimi mad tabi'i ketemu huruf yang bertasydid. Bersidah. Pendobel. Sedangkan nomor 7 adalah mad laji muhopap kalimi. Mad laji muhopap kalimi berapa panjangnya? 6 harokat. Kapan terjadi? Manakala mad badal bertemu huruf mati. Bacanya gimana? Al-ana. Itu. Itu hukumnya adalah mad laji muhopap kalimi. Terjadi manakala mad badal bertemu dengan huruf mati. Kemudian yang nomor 8 adalah mad lajim harfi musyba. Apa itu mad lajim harfi musyba? Yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat, di awal ayat yang berpenampilannya aneh. Penampilannya aneh. Iya, tiba-tiba di huruf di ayat pertama itu ada alisnya atau ada patah berdiri. Nah, kalau alis itulah mad lajim harfi musyba. Hurufnya naqasa asalukum. Maksudnya apa? Kalau huruf-huruf itu, huruf-huruf nakosa asalukum ada di awal ayat, itu pasti berpenampilannya aneh. Di atas hurufnya ada alisnya. Itu. Sedangkan madlaji muhafab harfi adalah huruf-huruf yang ada di awal surat, di awal ayat, ayat pertama sampai ayat kedua, penampilannya aneh, tiba-tiba ada yang berdiri. Hurufnya hanya lima, hayyun tohar. Kalau tadi madlajim harfi musba hurufnya 8, nakosa asalukum. Kalau madlajim muhafab harfi hurufnya 5. Jadi antara nomor 8 dan nomor 9 ini satu kerangkaian. Kadang-kadang bergabung satu madlajim harfi musba, satu madlajim muhafab harfi. Mana? Seperti Yasin. Bacanya di ejah. Jadi untuk sementara menentukan panjang pendeknya tergantung setelah. Untuk menentukan panjang pendeknya huruf itu, dilihat di atas hurufnya ada tanda apa. Kalau di atas hurufnya itu ada tanda alif, maka panjangnya satu alif. Kalau di atas hurufnya itu ada alis panjang, maka dibacanya 3 alif atau 6 harokat. Kemudian bacanya di eja, berlaku hukum tajwid juga. Jadi, alif lam mim. Tuh. Ha, hanya kan termasuk madajim muhafab harfi. Sedangkan mimnya termasuk madlajim harfi musba. Ha mim. Jangan ha ma. Jangan. Dieja bacanya ya. Toha yasin. Itulah huruf-huruf yang ada di awal surat. Yang dibacanya dieja. Panjang pendeknya ditentukan oleh kelompok mana dia. Apa dia kelompok madlajim harfi musba. Yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Apa dia kelompok madlajim muhafab harfi. Yang panjangnya 1 alif. Madlajim harfi musbah hurufnya 8, nakosa asalukum. Madlajim muhafab harfi hurufnya 5, hayyun tohar. Bingung pari, kan nanti dijelasin. Ini hanya ingin memberikan gambaran secara umum dulu ya. Kemudian yang nomor 10 adalah madlayin. Madlayin ini tidak ada bedanya, hampir mirip dengan madarid disukun. Bahkan dalam beberapa pengajian di majelis-majelis ta'lim, ada yang menyamakan antara madarid disukun dengan madlayin, madlin. Emang sama. Mad arid disukun, mad panjang, aridoh baris. Baris atau ada yang mengartikan mad panjang, arid baru, sukun mati. Jadi baru mati. Sama seperti mad lain. Mad lain, mad lin juga begitu terjadinya. Karena huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadilah mad lain. Apa bedanya dengan mad arid disukun? Ah, beda. Kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i. Matobi itu notabene-nya adalah jodoh pasangan, berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati, itulah matobi. Ada huruf pemanjangnya, alif, waw, dan ya. Sedangkan huruf lin, ada huruf pemanjangnya, tapi tidak pasangan. Mana? Berbaris fathah dengan waw mati, atau berbaris fathah dengan ya mati. Istilah dalam bahasa kita adalah diptong. A dan I jadi ai, A dan U jadi au, gitu. Tidak pasangan, maka tidak dibaca panjang. Hanya saja, huruf lin ini, kalau ketemu satu huruf hidup, jika berhenti membacanya, maka itu pun jadi panjang, sama persis seperti mad arid disukun. Jadi mad arid disukun dengan mad lain, persamaannya sama-sama dibaca panjang, sama-sama terjadinya manakala bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Bedanya kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i, kalau mad lain sebelumnya huruf lin. Contohnya di sini khaufun dihentikan jadi khauf. Terjadi panjang jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan enggak ada panjang sedikit pun. Beda dengan mad arid disukun. Mad arid disukun terjadi panjang kalau dihentikan. Enggak dihentikan ada panjang. Panjangnya hanya satu alif saja. Itulah mad tobi'inya. Kan? Gitu. Sedangkan yang nomor 11 adalah mad silah. Inilah yang saya katakan. Kadang-kadang ada orang yang membagi 14. Silah ini ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Untuk mudahnya masilah ini, masilah kosiroh adalah baris berdiri di cetakan Indonesia. Baris berdiri adanya di hadomir. Apa itu hadomir? Kata dia ganti. Kata ganti dia untuk laki-laki. Ha, hi, hu. Tapi ada catatan, ada syaratnya. Masilah kosiroh baru terjadi manakala sebelumnya tidak ada huruf mati. Tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Itulah masilah kosiroh. Masilah kosiroh dalam cetakan Indonesia, baris berdiri, ya, patah berdiri, kasrah berdiri, domah terbalik adanya di hadomir. Tetapi di cetakan Timur Tengah nanti sama berdirinya setelah fathah. Fathahnya biasa tapi setelah fathah ada alif kecil. Setelah kasrah sasarnya sama tapi ada ya kecil. Setelah domah sama tapi nanti ada koma. Jadi saya angka 6 gitu. Nanti kita lihat perbedaan spesifikasi antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Kalau kita sudah memahami mad silah qasirah baris berdiri adanya di had dhamir, nah mad silah tawilah itu-itu juga. Mad silah tawilah adalah mad silah qasirah yang ketemu alif. Atau dicetakan Quran cetakan Timur Tengah itu mad silah tawilah adalah mad silah qasirah ketemu hamzah di lain kalimat. Kalau dicermati mad silah tawilah ini sama seperti mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil mad tobi ketemu alif. Atau cetakan Timur Tengah mad jaiz munfasil mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Jadi kalau dicermati mad silah tawilah sama, hanya bedanya kalau mad jaiz munfasil mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat atau mad tobi ketemu alif. Mad jaiz munfasil mad tobi ketemu alif atau mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat, sedangkan mad silah tawilah adalah mad silah qasirah yang ketemu alif atau mad silah qasirah ketemu hamzah di lain kalimat. Kok bingung? Satu ketemu alif, satu ketemu hamzah di lain kalimat. Inilah perbedaan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Di cetakan Indonesia mad silah tawilah cukup mad silah qasirah ketemu alif. Ketemu alif, di atasnya ada selendang, ada patah panjang, kayak alis. Tapi di cetakan Timur Tengah, di buku, sebetulnya bukan alif. Yang benar adalah mad silah qasirah ketemu hamzah di lain kalimat. Di atasnya ada alis panjang, sama. Sedangkan nomor 12 adalah mad farku. Ini juga mad farku, tuh, ya. Mad badal ketemu huruf bertasjid. Berapa panjangnya 6 harokat? Contohnya, kul adzakarain. Qul Allahu azina lakum. Jadi mad farku adalah mad badal ketemu huruf bertasjid, panjangnya 6 harokat. Kalau mad badal ketemu huruf mati mad laji muhafab kalimi nomor 7. Kalau mad farku nomor 12, mad badal ketemu huruf bertasjid. Tidak banyak ya mad farku dan mad laji muhafab kalimi ini. Kadang-kadang kita lupa. Nah, nomor 13 adalah mad tamkin. Mad tamkin itu apa? Dua ia yang bertemu dalam satu kalimat di mana ia pertama berbaris kasrah dan bertasjid ketemu ya mati. Sekali lagi, mad tamkin adalah dua ia yang bertemu dalam satu kata, dalam satu kalimat, satu rangkaian di mana ia yang pertama berbaris kasrah dan bertasjid ketemu ya mati. Huyitum ummiyin wan nabiyin. Kenapa seperti dihentak? Ini mah dalam latihan. Dalam bacanya jangan huyitum, jangan digitukan. Huyitum ummiyin wan nabiyin. Ini pun kalau dicermati sama seperti matobi, sama seperti madari disukun. Itu gambaran sekitar mad ya. Besok masih kita meneruskan gambaran tajwid buku ini secara lengkap. Saya bikinkan CD-nya, bikinkan kasetnya, miliki, bagikan. Kotba atau kopi ulang, silahkan. Kita ingin, itu tadi, kalau saya berbuat sendiri kan gak mungkin. Mari kita bersama dalam menggapai ridha Allah. Berbagi ilmu untuk yang lainnya. Karena banyak orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran, tapi tidak begitu mahir dalam tajwidnya. Karena tidak mahir dalam tajwid, dia tidak siap untuk ngajar. Kalau dia sudah mahir baca Quran, makhrajnya bagus, tajwidnya bisa, dia ada pede, percaya diri untuk bisa mengajarkan ilmu Allah melalui ilmu Al-Quran. Ibu dan Bapak, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah besok kita teruskan kembali kajian tajwidnya. Dan untuk morotanya bisa dipersiapkan surah Al-A'raf ayat 52 hingga ayat 84. Ada saran, ada kritik, gak usah sungkan. Silahkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Karena kami yakin dari saran dan kritik ibu dan bapak yang masuk pada kami itu merupakan ajang untuk kami bisa meningkatkan untuk profesionalisme lebih mendalam lagi, lebih mahir lagi. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.